mungkin tidak secara kognitif mempelajari filsafat pragmatisme, tapi sikap hidup, keyakinannya sudah pragmatisme, yang penting manfaatnya. Dalam beberapa dialog itulah yang pertama dikedepankan, itu ini banyak manfaatnya. Kenapa kita tolak jika dari besar manfaat ada pada madorotnya, apa alasannya melarang ini? Maka saya katakan binatang yang paling besar manfaatnya dan tidak dilakukan manfaatnya dari rambut sampai tulang, ususnya itu bikin perempuan awet muda, awet cantik, itu adalah babi. Buat babi paling banyak manfaatnya. Kenapa penjernihan air, kalau kita mau beli air minum isi ulang itu, kenapa penjernihan air itu harus pakai sertifikat halal? Karena salah satu penjernih air yang sangat efektif itu justru berbahan remukan dan serpihan tulang-tulang babi. Ada dua yang efektif, serpihan tulang babi atau pasir laut ya, yang sudah terlihat. Dan supaya bisa dicapai ada bahan-bahan lain yang juga sangat tertentu tapi lebih mahal. Tulang babi kan lebih kurang menemukan, juga lebih mudah menemukan babi dibanding menemukan saya gitu ya. Nah, meskipun saya sudah sangat gemuk itu. Apa yang saya manfaat dari babi? Sehingga seandainya kata, seandainya Lord Golden Power dulu itu mengerti manfaatnya babi, mungkin sih belum melakukan itu bukan tunas kelapa, tapi babi. Contoh lain, di Quran jelas dinyatakan manfaatnya ada. Hanya saja manfaatnya jelas kelihatan juga. Apa itu? Khamr. Karena ketika kita berbincang, pokok persoalan yang perlu kita pastikan itu benar salahnya dulu daripada maslahat manfaatnya, daripada manfaatnya. Kalau sudah salah, apapun manfaatnya tidak berguna lagi untuk kita ambil. Nah, pada prinsipnya gerakan-gerakan pengembangan pribadi itu mengajak manusia, mengajak orang untuk, dan bahasa sononya itu bahasa mereka ini menyadari kemampuannya. Meskipun kalau dalam istilah saya sebagai bukan menyadari, tapi PR terhadap kemampuannya. Karena menganggap bahwa kita inilah kekuatan superlatif itu, kitalah yang memiliki unstoppable power, kekuatan yang tak dapat dihentikan, kekuatan yang tak dapat dikalahkan, kekuatan yang paling menentukan, kekuatan yang tanpa batas. Nah, maka istilah breakthrough, menembus batas dan lain-lain, ini istilahnya akrab. Kembali lagi, jadi pada dasarnya gerakan-gerakan enam yang ruang lingkupnya itu berkenaan dengan self empowerment itu mengajak manusia untuk meyakini, merasa bahwa kemampuannya itu tidak terbatas, tidak terhingga. Dan ini pelan-pelan pas, apalagi buat orang yang lagi drop mentalnya, lagi nyaris putus asa, itu kan pas juga ketika mendengar katakan saya bisa, saya pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Wah, ya banyak yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin menjadi bayi lagi, itu sangat menyenangkan. Tetapi kata-kata ini ketika semakin masuk dalam diri kita akan semakin melemahkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang berkuasa atas kita. Berapa kali saya terhenyak ketika saya menyampaikan la haula wa la quwwata illa billah dan saya ditegur. Apa Ustaz? Apa itu tidak sebaiknya khusyuk bebas saja? Maksudnya anak-anak kan perlu membangun percaya diri. Tidak. Kalaulah saya tahu jalan pintas, kalau saya tahu cara yang lebih efektif untuk menjadikan anak yakin kepada Allah, maka itu jauh lebih baik kepada mereka percaya diri. Tapi itu kan membuat mereka merasa lemah. Lihatlah generasi-generasi Islam terdahulu, ketika mereka yakin la haula wa la quwwata illa billah, maka mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih besar badannya, lebih menggetarkan namanya, mereka tidak gentar. Kenapa? Tuhannya Allah Subhanahuwataala jauh lebih besar, maha lebih besar. Dan mereka tidak meremehkan orang-orang yang tampak lebih rendah. Kenapa? Karena Tuhannya orang-orang yang tampak lebih rendah dari Allah Subhanahuwataala. Tuhannya maha lebih besar sehingga tidak pernah direndahkan. Maka kita menjumpai pada masa itu, pada generasi-generasi awal Islam ini, pakaiannya lusuh. Tidak pakai dasi, tidak pakai aksesoris-aksesoris. Rambutnya kusut dan berdebu, tetapi mereka bisa tegar memasuki istana para raja tanpa turun dari keledainya, tanpa turun dari kudanya, kepala tidak tunduk, langkah tak tegak, bukan karena sombong, tapi karena tidak ada kegentaran dalam dirinya, bahkan kepada kaisar-kaisar sekalipun. Hari ini ketika kita berbicara tentang percaya diri, percaya diri, percaya diri, justru yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak aksesoris. Yang sebenarnya itu adalah teknik untuk menjadikan orang menganggap kita lebih hebat daripada yang sebenarnya. Maka dalam sebuah acara itu dari awal prolognya itu sudah membuat kita terkesima, ya, musik yang menderu-deru. Majelis yang gelap gulita kecuali hanya pembicaranya, sehingga memang Anda mau nggak mau ya cuma dia terlihat ya. Bukan karena Anda betul-betul memperhatikan dia dan lain-lainnya. Teruskan lagi. Jadi keyakinan pokok di sini adalah kekuatan manusia itu tidak terbatas, tidak terhingga untuk mencapai level kemampuan, kekayaan, the wealth, power, ability, kehidupan yang damai, penuh sukacita, penuh sukacita. Jadi jauh sekali dengan perbincangan tentang zuhud itu ya, yang ada pada tanakum. Tanakum itu lawan kata dari zuhud. Tanakum itu adalah gaya hidup untuk hidup itu ngapain ya, bernikmat-nikmat. Sukses itu kalau kita bisa pakai tas Hermes yang harganya 2 miliar. Sukses itu adalah kalau kita bisa melipatkan harga kekayaan dalam waktu sekejap. Maka bacalah soal emas. Loh ini bacalah emas. Orang yang mengumpul-kumpulkan kekayaan tanpa memenuhi hak Allah, celaka dia, apalagi yang menghitung-hitungnya. Nanti pasal ini bukan bidang saya, itu bukan bagian saya. Cuma ketika saya mendengar itu, dan waduh, sebagaimana seseorang yang hanya memperturutkan passionnya terhadap dunia ini, maka bacalah At-Takatsur, Al-Hakum At-Takatsur, Hatta Zuhtumul Maqabir. Kalau kita memperturut itu, kuburannya di pentingnya. Dan teruskan lagi. Cinta. Kalau Anda gak memfollow pun, tapi Anda berduit-duit itu adalah ya, ada itu yang sesat. Cinta itu suci jari sombong. Siapa yang menang? Cinta itu suci, apalagi untuk orang-orang yang cinta tak pernah menyakiti jari sombong. Jari sombong dan lain-lain. Kelimpahan, kesejahteraan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, berbagai paket untuk pengembangan diri atau self-empowerment, pelajaran potensi tersebut mengusung tema-tema pokok, istilah-istilah pokok, misalnya tentang kekuatan, the power, pikiran, kekuatan pikiran, mind. Nah, jika Anda berpikir Anda bisa, Anda pasti bisa. Nah, ada ungkapan-ungkapan yang dulu kita sudah akrab, itu peribahasa ya, peribahasa. Ya, kata mutiara saja. Tetapi sekarang ini memperoleh momentum untuk kita yakini sangat berlebih. Manjadah wajad itu sebenarnya hanyalah untuk untuk meyakinkan kita itu bukan hadis itu kata mutiara benar siapa sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Tetapi sekarang ini memperoleh momentum bahwa yang paling menentukan penentu pokok, penentu utama, bahkan sampai perbedaan penentu bulgar dari apa yang akan kita raih, tidak ada yang tidak perlu kita raih jika kita bersungguh-sungguh. Padahal yang tidak juga, apakah Nabi Sulaiman itu kurang kesungguhannya? Apakah Nabi Sulaiman itu kurang besarnya keinginan untuk memberikan hidayah kepada manusia? Tapi berapa followernya? Jadi kalau follower kita banyak di Twitter, jangan bahan-bahan. Karena kalau follower banyak itu, setan juga banyak followernya ada. Berapa followernya? Kadir dakwahnya Nabi Sulaiman berapa? Cuma satu. Saya teruskan lagi. Kemudian potensi alam semesta, sehingga kita melakukan tanpa sadar kalimat-kalimat yang mendekatkan atau bahkan menjatuhkan kita kepada syirikan. Alam memberi kita, sehingga karenanya kita harus berbuat baik pada alam dengan alasan rahmatan lil alamin. Itu kan kotak akhirat. Rahmatan lil alamin itu gak ada hubungannya dengan alam semesta. Rahmatan lil alamin itu hubungannya dengan ketaatan kita kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu bukan berkenaan dengan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Tidak ada sejumlah ayat pun yang mengatakan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Lupa itu. Tetapi ayat itu yang bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita tidak bisa memperoleh rahmat, kita tidak bisa mendapatkan rahmat kecuali dengan mengikuti sesuatu yang untuk itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sama kalau rumah sakit Sarjito berdiri sebelah kita ini untuk penyehatan masyarakat, tidak otomatis masyarakat sehat. Yang sakit dekat Sarjito ya ada. Dalam Sarjito ada yang sakit ya. Siapa yang bisa menyehatkan diri yang mengikuti apa-apa yang diinstruksikan? Terus lagi. Nah, kekuatan alam itu nanti macam-macam istilahnya. Ada yang disebut sebagai kekuatan universal atau bahkan arahnya pada diri sendiri. Nah, ini hal-hal pokoknya. Nah, berawal dari keyakinan ini, maka mengembangkan juga keyakinan bahwa manusia itu memiliki kekuatan yang luar biasa, unstoppable power, kekuatan yang tak dapat dihentikan oleh siapapun. Nah, berkaitan dengan motivasi manusia, saya ingin kita akan bertanya, lupa kalau kita tidak meyakini kita punya kekuatan apa kita bisa sukses. Berkaitan dengan motivasi manusia, ada tiga tipe manusia. Yang pertama adalah man of power, manusia yang merasa bersemangat, manusia yang bergairah, manusia yang berani bersungguh-sungguh jika dia meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan. Maka apapun yang dilakukan dalam rangka menghimpun kekuatan. Sholat pun bukan untuk taat kepada Allah, tapi karena adanya di Tuhan. Padahal itu tidak ada hadisnya. Nanti jangan-jangan ada lebih parah lagi nanti kalau sampai ada energi sholat jenazah kan, teman-teman enggak ada. Senyum pun kenapa senyum? Karena kita ingin meraih kekuatannya, the power of smile. Kenapa tersenyum? Bukan karena ramah pada orang lain, tapi karena manfaatnya bagi diri sendiri. Kenapa kita memberi? Karena the power of giving itu yang kita mau kan. Kenapa macam-macam aja terus. Yang itu adalah man of purpose. Manusia yang bergerak karena dia punya tujuan yang sangat kuat. Apapun dilakukan dia adalah upaya-upaya demi meraih tujuannya. Apakah ini benar? Tergantung apa tujuannya. Kemudian man of vision, manusia yang tergerak karena dia punya cita-cita. Apa bedanya purpose dengan vision tadi? Vision tadi adalah ada sesuatu yang mau diwujudkan. Dia memaafkan kenapa? Karena kalau tidak memaafkan itu mengganggu pencapaian dia terhadap apa yang ingin dia raih. Dia harus mengubah saya sekarang. Kita bersabar dulu lah. Nanti kalau sudah tercapai, tunggu saatnya. Nah, tapi kalau purpose itu dia tidak memperdulikan apa yang didapatkan, tetapi ada tujuan yang lebih mendasar yang ingin dia raih. Nah, tujuan itu sangat terkait dengan keyakinan dia adalah kaitan dengan diri kita sebagai muslim. Apakah tujuan kita terbuka meraih kita Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan hari ini dan hari-hari kemarin dalam rangka meraih kita Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala bersawab. Nah, istilah-istilah yang kemudian populer adalah human power, human mind, kemudian energy, ada positive energy, ada negative energy, lalu itu berselingkuh dengan istilah fisika, yaitu kekuatan energi. Saya merasa terperangah, kaget ketika bulan lalu saya sudah berada di Jawa Timur mau ngisi sebuah pengajian, lalu sebelum pengajian saya berbincang-bincang sama pengurusnya dan keluarlah beberapa tanyaan ini. Ya Pak, ini kan ini kita pokoknya apapun yang kita lakukan agar kita semakin memiliki energi positif dan banyak, semakin besar energi positif kita nanti akan memudahkan untuk mencapai apapun dan menepis yang lain. Apakah dasarnya dia mengatakan bahwa semakin kita punya banyak energi positif itu lebih juga dari positif itu, maka kita akan dengan mudah menghilangkan energi negatif? Apakah Rasulullah itu karena kebaikannya? Tapi apakah Rasulullah itu hidupnya terus berkelimpahan kemewahan, hidup enak dan tidak ada kesulitan? Kalau kita pelajari bahkan dakwah Rasulullah adalah dakwah yang sangat berat dan penuh dengan ancaman, penuh dengan kesulitan. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah keyakinan tentang kekekalan energi dan seakan-akan energi itu bermetamorfosis sehingga nanti kalau kita mati itu tidak ada hubungannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Karena energi positif itulah yang nanti akan menjelma untuk menjadi surga. Ada yang seperti ini. Teman di dalam itu, dari mana caranya? Cahaya, light. Ini saya temukan pada script, script hipnosis itu ya. Dan kemudian ternyata ada kemiripan juga dengan script yang ada di sini. Maksudnya script yang ada di sini adalah script yang pada saat itu terapi yang disusun oleh terapis muslim. Nah, sebentar. Tak carikan dulu ini. Saya ingin tanya kemana. Nah. Perlu ketemu. Tapi dunia begini, kalau yang Inggrisnya masih apa? Contoh begini, begin from now, and starting from now, the light of the keys will work inside yourself, inside your soul, until you get the best condition, until you reach your well-being by your permission. Nah, kalau di dalam skrip tadi, cahaya itu jangan dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Cahaya itu adalah energi kosmis, energi alam semesta, kuasa alam, macam-macam lah. Nah, di bagian atas adalah by your permission, dengan izin. Itu serupa dengan yang dengan Sumatera Barat itu. Saudara, sekarang bukalah hati Anda, relakanlah diri Anda, dan izinkanlah ridha Allah, barakah Allah masuk dalam diri Anda dengan izin Anda. Barakallahu fiik. Wow, kayaknya bagus banget kan, barakallahu fiik kalian ya, kayaknya bagus banget. Nah, saya juga menemukan apa-apa begini. Mulai sekarang dan seterusnya, cahaya kesembuhan itu, ini dengan terlain memiliki cahaya kesembuhan itu, atau cahaya, ada yang bukan cahaya kesembuhan, ada yang cahaya saja. Cahaya itu akan bekerja dengan diri Anda siang dan malam, bahkan dalam keadaan Anda tertidur lelap, sampai Anda mencapai kondisi pulih yang paling sempurna dengan ridha Allah. Anda menemukan tidak bermasalahnya skrip ini dari segi apa? Anda menemukan tidak bermasalahnya skrip ini dari segi apa? Saya ulangi lagi ya. Mulai sekarang, cahaya itu akan bekerja dalam diri Anda terus menerus, siang dan malam, bahkan dalam keadaan Anda tertidur lelap, sampai Anda mencapai keadaan pulih yang paling sempurna dengan ridha Allah. Letak rusaknya kalimat ini di mana? Terlihat dari kita. Pertama pertanyaan, cahaya itu apa? Siapa? Nah, kalau cahaya itu adalah zat yang bukan Allah, kalau cahaya itu adalah zat yang bukan Allah, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada kita, yakni kufur atau syirik. Tuh, ya. Kok bisa? Jika kita meyakini cahaya itu adalah zat yang bukan Allah, maka berarti penyembuh itu bukan Allah. Jika kalimat akhirnya tanpa kata-kata dengan ridha Allah, tetapi by your permission, dengan kerelaan Anda, dengan izin Anda, maka kita jatuh pada kekufuran. Tapi jika kita meyakini pada saat yang sama bahwa kesembuhan itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah, ada cahaya kesembuhan yang itu bukan Allah dan itu bekerja dengan izin Allah, maka kita jatuh pada kesyirikan. Pertanyaan Anda barangkali, apakah kecintaan kepada Allah itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari kesyirikan? Allah sendiri katakan bahwa orang syirik itu sebagiannya ada yang cinta kepada Allah, yuhibbunahu kahubbillah, mencintai sebahannya sebesar mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pun orang-orang mukmin itu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Enggak ada buat cahaya-cahaya atau energi positif, epos atau energi negatif, enak dan lain. Tapi jika dikatakan bahwa cahaya kesembuhan itu, cahaya atau cahaya kesembuhan atau energi kesembuhan, apapun istilahnya itu, itu adalah asyifa. Sebagian terapis muslim mengatakan itu asyifa. Asyifa itu siapa? Allah. Ada yang rancu di sini. Allah tahu betul itu apa. Jangan-jangan kita telah terjatuh pada kekufuran berikut atau bahkan kesyirikan yang mengandaikan bahwa Allah itu kayak lintas itu. Nah, jadi dari sini karena memang akte kelahirannya hipno ini tidak terlepas dari apa namanya masalah kita. Jadi kita udah akhirnya mengatakan susah terlepas dari kebulukan atau kerusakan kita. Bukan tidak ada manfaatnya, karena sebagaimana saya katakan tadi, itu contoh-contoh berbagai teknik. Contoh-contoh berbagai teknik. Sekali lagi ini belum membincang secara khusus satu persatu. Nanti mudah-mudahan pada lain kesempatan akan kita bisa merunut sejarahnya. Nah, saya teruskan lagi. New Age itu sebenarnya sudah lama, sudah sangat lama. Apalagi kalau kita melihat akarnya, misalnya hipno itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Kalau dalam literatur disebut sebagai zaman Mesir kuno, nah, itu sudah ada pada masanya Fir'aun. Tetapi New Age movement, gerakan zaman baru, paganisme baru yang berkembang sekarang ini dimulai pada tahun 62. Digodok oleh beberapa orang yang bersepakat mendirikan sebuah lembaga bernama Esal Institute. Esal Institute berkedudukan di California. Dan ini contoh-contoh yang sangat banyak. Sangat banyak. Misalnya, contoh cabang dari sini adalah Mantras and Molecule. Mantras and Molecule ini salah satu cabang yang berkaitan dengan healing, self-healing, yang memadukan, tetapi sebenarnya nanti akhirnya sama, yakni untuk menuju penerimaan bahwa kuasa itu ada pada alam semesta dan diri kita. Mantras and Molecule itu mengajak kita untuk meyakini bahwa alam dan diri manusia inilah yang akan menentukan sehat dan sakitnya kita. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu kepada air, maka air itu akan berubah kristalnya. Anda pernah baca buku The True Power of Water? Itu The False Power of Water, not The True Power of Water. Sekarang mudah pada olah digital. Salah satu syarat sesuatu tersebut ilmiah adalah ada evidence, bukan hanya proving. Jika ada anak ditutup matanya, suruh gambar atau naik sepeda dengan mata mendongakkan, kalau tidak mendongakkan dengan tanda itu, nah itu bukan evidence, itu proof. Repot juga ya kalau dia, karena kalau kesempatan dalam bahasa Indonesia sama-sama bukti kan, itu proofing. Nah itu baru disebut evidence jika dia bisa diuji secara sesuai dengan standar ilmiah, dan ini dilakukan berulang-ulang hasilnya tetap sama. Jadi tingkat kerapatannya ini macam-macam, nah itu memang sudah teruji. Dan selama ini tidak ada satupun yang lolos uji, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan buku yang saya pesan segera tiba tentang Science and Pseudoscience in Clinical Psychology. Di antaranya yang jelas dinyatakan di sana adalah karena dari berbagai riset tidak ada evidence-nya adalah hipnoterapi dan NLP. Pemerintah Australia memasukkan kedua-duanya dalam kategori pseudoscience, ilmu semu. Nah, saya ada makalah tapi masih perlu dikirim ya. Ini makalahnya bukan makalah saya, ini makalah dari Dr. Fuss binti Abdul Latif Berdi. Ini belum diedit, masih banyak yang perlu di rombak. Nah, siapakah Esalen Institute itu? Esalen Institute itu adalah pusat pengembangan pemikiran esoterik kebatinan dan melakukan riset tentang berbagai potensi kekuatan manusia yang tersembunyi dan menelusuri kepercayaan maupun filsafat yang memiliki kepercayaan bahwa kekuatan ini harus dibebaskan dari keyakinan-keyakinan agama. Keyakinan-keyakinan agama. Sehingga jika Anda mengikuti berbagai pelatihan yang berhubungan spiritualitas saat ini cenderung arahnya terlepas dari agama. Spiritualism without God atau spiritualism beyond God. Jadi masalah begitu. Nah, pintu-pintu yang memudahkan kita menerima adalah karena kita ingin minder, pengennya membuktikan bahwa Islam itu sesuai dengan sains, maka kita cenderung menunjukkan pikir itu membuat kita mencapai ini. Pikir itu, nah, sehingga akhirnya kita lebih bersibuk dengan pembuktian-pembuktian ilmiah yang sebenarnya kita tidak memerlukan. Benar dan salahnya ajaran itu tidak ditentukan oleh banyaknya penelitian ilmiah kalau terkait dengan diri. Tetapi jika ada penelitian ilmiah yang mengendalinya, cukuplah itu sebagai hikmah saja dan jangan menjadi tujuan. Berhati-hati juga Anda. Kalau Anda suatu bukan karena Allah, maka kita perlu mengingat senantiasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena hari ini mau ada jadi kecenderungan seseorang itu melakukan sholat sebagai teknik meditasi, sehingga rukuknya harus begini bukan karena menetapi perintah Rasulullah SAW, tetapi demi mencapai kondisi homeopati, demi mencapai kondisi macam-macam. Nah, mau sholat harus begini terus. Nah, khawatirlah kalau ibadah Anda tidak diterima. Khawatirlah kalau ibadah Anda tidak diterima. Nah, satu soal lagi. Esalam tersebut aktif dalam menyebarkan pemikiran spiritualitas pada semua golongan sebagai pengganti dari agama-agama. Dan melakukan sertifikasi. Sertifikasi itu proses untuk menunjukkan kepada orang seakan-akan itu ilmiah dengan membumbui riset-riset ilmiah atau dengan label-label ilmiah. Maka kita jumpai hari ini kaum muslimin banyak yang mengembangkan energi cakra, melaksanakan yoga yang sebenarnya bentuk peribadatan, bukan peribadatan kita. Lupa kita mau sehatnya. Kita mau sehatnya tapi kita tasyakur, maka kita termasuk golongan itu. Nah, nah ini banyak sekali ya. Saya lompat saja. Apa saja yang dapat kita kenali dari nabi, karena percabangannya sangat luas, itu banyak sekali ragamnya, tetapi ada prinsip-prinsip yang sama. Variannya bisa bermacam-macam, tapi ada prinsip-prinsip yang menyamakan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa segala sesuatu hanyalah penjabar dari sumber energi tunggal. Sumber energi tunggal itu siapa? Ya, aktivis Islam yang Muslim yang mengatakan itu Allah. Yang non-Muslim yang mengatakan sesuai dengan agama-agamanya. Dan ini nanti bertabrakan dengan agama-agama samawi. Karena itu tidak ada masalah dengan agama-agama arti. Agama-agama samawi itu adalah Islam, Yahudi, Nasrani. Itu pasti bertentangan dengan tiga agama itu ketika tiga agama itu masih memegangi agamanya. Hatta Nasrani yang mempercayai Trinitas pun akan bertentangan, akan menolak keras. Akan melalui keras biar-biar itu. Nah, itu hanya persesuaian dengan agama-agama arti, agama-agama hasil kontemplasi, misalnya Buddha, Zen, Tao, Jadi apa namanya, segala sumber dari sumber energi tunggal, dan manusia itu adalah, manusia itu adalah entitas yang paling besar kekuasaannya untuk menyerap dan mendayagunakan energi tersebut. Nah, saudara-saudara, berhati-hatilah dengan pikir dalam rangka energi. Berhati-hatilah dengan surat dalam rangka energi. Berhati-hatilah tersebut dalam rangka energi. Sungguh tidak ada yang terbebas dari kesulitan, tidak ada yang berusian, meskipun ada orang yang sangat soleh, bahkan orang semakin soleh, semakin bisa berusian. Tapi ujian itu berbeda dengan harta. Nah, yang berikutnya, one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau kejahatan akidahnya, Anda bisa dengar dari musisi yang dia seorang penyebar enam, ketika dia menyusun lagunya Imagine there is no country, Imagine there is no religion, itu bukan sekedar lagu, itulah pokok-pokok, sebagian pokok-pokok ajaran enam. Sehingga seorang yang mempelajari enam, apapun cabangnya, lama-lama akan kehilangan walak wal baloknya. Saya terkesima dan terkaget sekali ketika beberapa waktu berdialog dengan praktisi hipnoterapi yang saya kenal, dulunya aktivis dakwah, dan ketika ada rekannya yang menelpon, sayangnya dia non muslim, dia segera mengatakan, "Loh, kok sayangnya?" Ini penanda yang paling jelas bahwa walak wal baloknya sudah hilang. Karena nanti yang muncul adalah persaudaraan sebagai sama penghuni alam semesta ini. Persaudaraan alam, bukan Tuhan di seluruhnya. Tuhan itu ada dalam diri kita. Bahkan kita itu bisa being God. Itu nyata disebutkan secara, apa namanya, secara tersurat di dalam buku besi. Yang saya sangat sedih ketika mendapati bahwa besi ini sering menjadi acuan dari saudara-saudara kita, termasuk ketika saya membaca majalah Hadilan tentang Solo Peduli itu, waduh, nah, ini betul-betul masuk dan diresapi sebagai doktrin, sebagai ajaran. Nah, kalau disini sendiri adalah salah satu pilar, karena nanti enam itu ada yang menjelma menjadi nar, new religion, ada yang apa, terus ada lagi new religion movement, ada yang berkaitan dengan spiritualitas dan religion, ada yang berkaitan dengan pemikiran yang nanti akan cenderung pluralis, dan kemudian nanti ada yang menarikkan siapa. Yang lebih rusak adalah kira-kira bahwa Tuhan telah gagal karena ajarannya, yakni agama formal ini. Anda mungkin pernah mengatakan apa mengenai agama formal. Misalnya, ada dokter lulusan UGM spesialis neuroscience, nulis buku-buku tentang apa otak itu, menyebutnya agama formal. Yang agama formal itu gimana? Ya tadi itu ada bikin kelompok barang sikte-sikte, apa namanya, tanpa Tuhan, militan, bukan hanya militan, tapi pokoknya apapun dilakukan, bangga hubungan itu. Nah, agama formal dia yang telah gagal. Tulisan itu biasanya muncul ketika misalnya terjadi konflik Palestina dan Israel, atau yang lain-lainnya lagi, ada konflik-konflik antara agama, lalu mereka banyak menunjukkan tulisan agama formal telah gagal. Sehingga kita itu makin ngapain ya berantem, makin susah. Udah susah setiap hari. Gak nyame lagi berantem. Bahaya betul. Ya, kita lebih susah bahwa Tuhan telah gagal karena ajarannya ya ini agama ini perintahnya, agama formal ini gagal menolong manusia dan gagal menciptakan perdamaian. Nah, ada yang lebih ringan menganggap bahwa tugas Tuhan itu setelah sudah selesai ketika alam diciptakan dan Tuhan telah memberikan kuasanya pada diri manusia maupun alam semesta. Karenanya melalui berbagai teknik itu dan karena ini sifatnya abadi. Lalu berbagai teknik itu kita mesti berdialog dengan diri kita. Ya kalau Anda meyakini Islam ini meskipun sedikit saja, ya Anda meyakini bahwa roh itu ditinggal seusia 4 bulan, Anda pasti harus menolak ketika Anda mendengar bahwa, oh masalah, kita disuruh dialog dengan diri sendiri, self-talk. Kita disuruh dialog dengan kehidupan yang masa lalu, past life. Lalu kita ketemu dengan diri kita pada saat usia 2 minggu dalam kandungan waktu jadi berbuah. Oh masalahnya jadi salah. Bahkan kita mengalami masalah-masalah itu saya, oh itu terjadinya pada anak buah. Lalu nanti kita carikan dalil-dalil yang disesuaikan. Karena kita perlu bedakan antara dalil dengan dalil. Lalu manusia sekali diingatkan terus saja menggantikan dirinya kok. Menggantikan dirinya. Apalagi sebelum roh ditiupkan. Nah, dari sinilah kemudian berkembang bisnis-bisnis lain. Jadi berkelindahan dengan bisnis. Diperkenalkan musik Mozart. Saya mau tanya pada Anda, mana jenis-jenis besar itu? Ratusan ribu terjual. Ratusan ribu keping CD Mozart for Babies itu terjual. Dan isu Mozart for Babies itu meledak tahun 89 sampai 90-an. Bahkan sampai 2000-an itu masih laris manis. Harusnya kan di negeri ini sudah ada ratusan ribu bahkan jutaan manusia yang jenis. Ya kan? Mana sekarang? Lalu yang muslim ini karena malas belajar, ya daripada muslim lebih kurang. Maka saya katakan jangan lebih baik. Quran ini bukan soal lebih baik dari muslim. Tapi jangan juga ada membacakan dalam kandungan karena mengingat buahnya. Daripada mungkin ada penelitian. Pada penelitian itu adalah common sense research, penelitian yang tidak dapat dibuktikan kembali karena ya sama seperti 99% perempuan remaja di Jogja tidak merawat lagi. Nah ini sama seperti itu. Nah kemudian berikutnya bahwa keyakinan bahwa manusia itu memiliki kekuatan yang sangat besar di alam bawah sadar dan ini sangat ketat dengan agama kita. Tidak bernilai amal soleh itu kalau ada langkah tanpa sadar. Sadar pun itu tidak bernilai kalau tidak secara sengaja Anda niati. Nah di sini nanti mereka sudah punya istilah niat intention. Tidak bernilai. Bahkan sudah diniati sebagai amal soleh itu tidak bernilai kalau caranya tidak benar. Jadi harus ikhlas dan benar. Nah, saudara-saudara, saya ada di ujung karena ternyata ini masih sangat panjang yang perlu kita perbincangkan. Nah, kemudian karena kita memiliki kuasa yang sangat luar biasa, maka kita ialah menjadi pengendali bagi diri kita dan alam semesta. Ini lebih mudah kita jumpai dalam perbincangan tentang law of attraction. Dan tidak ada pengaruh law of attraction. Tidak ada berhal, kecuali kalau ada yang dalam sudah jadul mau mati, ya. Ada yang kalau tidak makan tidak mati, maka Anda makan babi seukuran yang membuat Anda bertahan hidup, bukan seukuran yang mengenyangkan, bukan seukuran yang membuat Anda bisa bertahan hidup, maka babi tersebut menjadi halal hanya pada saat itu, ya pada saat itu terlalu. Tapi kalau setelah itu telah membuat Anda sudah mau bertahan hidup, pengen nambah lagi ya halal atau mau nambah lagi, itu sudah mencukupkan dari membebaskan Anda dari kedaruratan atau Anda masih terus dari dia halal. Tapi kan kita bukan mencatat kedaruratan tersebut. Kita juga ya gimana mampu apa namanya mampu menggunakan energi yang ada pada masa lalu, energi pada masa lalu. Nah, itu tadi yang saya yang biasanya nanti dalam proses untuk melakukan itu juga di lengkapi, ditunjang dengan musik-musik New Age juga. Dan musik kan ini New Age solo banyaknya. Dan ini sangat akrab dengan para ustaz. Ya. Saya terus terang, saya juga pernah menjadi trainer yang apa namanya yang berkelindan dengan NLP itu. Tetapi ketika mulai apa namanya ketika menjalani itu, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Jadi kok error ini ya? Kok error ini ya? Saudara, silakan kembali ke masa lalu Anda. Kok error ini ya? Tapi yang lebih error lagi adalah ketika Anda mau untuk pelatihan, Anda misalnya dalam baikat, dalam agama itu Anda dibaikat untuk yakin. Padahal dalam disitu ilmiah yang ada bukan keyakinan, melainkan justru skeptisisme. Dalam disiplin ilmiah dalam penelitian positivistik, materialistik itu Anda yang perlu Anda miliki itu bukan langsung yakin pada apa yang Anda dengar, tapi Anda menguji, betul ya, ilmiah enggak? Caranya gimana kok bisa begini? Nah, itu ketika kita menerima informasi tentang sesuatu yang dalam ilmiah. Yakin itu wilayahnya agama. Lah kalau mau pelatihan, kita disuruh yakin dulu. Nah, ini berarti sudah masuk ke wilayah akidah. Jadi apapun pelatihan yang ada, disuruh yakin dulu. Yakin dulu kepada trainernya, kepada metodenya, kepada konsep-konsepnya. Nah, itu berarti sudah masuk ke wilayah akidah. Padahal ketika kita belajar akidah pun kita harus mengilmuinya dulu. Itu bedanya Islam kan. Apa agama-agama yang apa namanya hanya bersifat interpretasi saja. Kita harus mengilmui. Nah, cabang-cabangnya apa saja? Oh, tadi masih soal musik image. Dan memang asik mendengarkan kita roh. Ada dari musiknya kita roh. Saya juga sempat ke koleksinya. Sendirian. Belum mendengarkan omongannya kok sudah teratur-atur emosi kita, apalagi dengan suaranya sekian desibel. Mudah saja kalau Anda ikut training gitu ya, training yang mengadu ada emosi, Anda mengambil posisi fisik yang berlawanan. Kalau emosi itu equal to motion, dalam perbincangan tam juga ada gitu, emosi itu equal to motion. Maka ada sesuatu seperti ini. Sehingga saudara-saudara, mari kita tunjukkan kepala kita. Rasakan udara yang menyapa tubuh Anda. Tunduk, biarkan relax. Rasakan. Kalau sudah begini, cek, itu gak pakai musik apa dibundur-bundur atau pakai musik, kita gak pakai kata-kata pun, kita gak bisa menyebutkan itu. Saudara, apakah Anda tidak ingat dengan bapak ibu saudara di rumah yang sekarang sudah keriput, Pak? Ibu saya belum keriput, bapak saya sudah meninggal. Tapi begitu Anda melakukan gerakan yang berlawanan, saya begini, Pak. Anda tidak mau lucu, Anda. Apakah dipaksa untuk menulis sebuah pelatihan yang untuk kalian itu bayar 100 juta, tapi saya free. Oh, rupanya saya itu mau dijatuhkan sebagai alumni bidan. Ketika sudah menulis, saya begini. Pokoknya, ketika sudah jiprat juga, saya tidak jiprat. Kenapa? Karena ketika Anda jiprat-jiprat, Anda lelah, Anda capek betul, Anda mudah lari kepada dua lutut emosi, sedih atau marah. Maka kalau dirimu jangan lari lagi, dirimu siang-siang, apalagi pas di paras-paras itu, wah, itu mudah marah. Nah, emosi belum terlalu ketika sudah kombinasi komputer, sudah capek, disuruh menunduk, suaranya, saya lupa, pada tingkat sekian berapa desibel, suara itu mudah sekali mengandalkan emosi manusia. Di belakang, sampai dan lain-lain. Maka kalau saya sebenarnya ngadat-ngadat juga berarti. Tapi kalau yang tersentuh itu jiwa Anda mendengarkannya begini, tetap bisa nangis. Bukan hanya di training itu, yang mungkin bukan training. Anda tetap bisa nangis. Dan itu bisa berhari-hari, kalau nangis terus, tidak mengingatkan. Tetapi dalam acara-acara yang hanya mengadu-adu emosi, Anda lebih addicted. Kayaknya bulan depan saya sudah nangis minimal setiap tahun harus dicas lagi, apalagi di bubui. Saudara, kita adalah pribadi yang bisa terpengaruh. Syukurilah hidayah yang Allah berikan pada hari ini. Simpan dosa, oh. Dan jagalah. Dan ingatlah bahwa kita terus-menerus perlu mericas kembali, mengisi kembali energi spiritual kita. Oh iya, iya. Mulai itu kita